بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita masih bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karya beliau Al-Wabilus Saib, dan kita masih berada di dalam Fawaid Adz-Dzikr, faedah-faedah dzikir, dan kita telah sampai kepada poin yang ke-34, yaitu terus-menerus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan membuahkan keamanan dari lupa kepada Allah. Di mana lupanya hamba kepada Allah azza wa jal merupakan syaqa atau syiqa, kecelakaan hamba itu di kehidupan dunianya dan juga di kehidupan akhiratnya. Di mana lupa kepada Rabb Azza wa Jalla bagi seorang hamba akan berakibat buruk. Apa itu? Dia akan lupa terhadap dirinya dan akan lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mempermisalkan kebinasaan yang berujung di saat lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti seseorang yang bercocok tanam, punya kebun, punya peternakan, yang semuanya itu merupakan penopang hidupnya, keberuntungan, kemaslahatan hidupnya, dan dia tidak akan pernah dikatakan berhasil kecuali apabila dia benar-benar menjaganya, menyirami, memberikan padanya barakallahu fikum minum dan yang semisalnya. Nah, dunia-dunia yang dia miliki itu dia lalaikan. Dia lupa terhadap cocok tanamnya, dia lupa terhadap kebunnya, tanaman-tanamannya, dia lupa terhadap binatang-binatang ternaknya, bahkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Maka sungguh dia telah menyia-nyiakan kemaslahatannya dan akan menimbulkan kerusakan itu pasti. Barakallahu fikum. Nanam jagung atau padi atau yang semisalnya tidak disiram di saat butuh disiram. Tidak diberikan pupuk, tidak kemudian barakallahu fikum dijaga dan dipelihara. Dia lalaikan, dia remehkan, dia lupa, maka tentu akan menimbulkan kerusakan. Padahal kata beliau, hadza ma'a imkani qiyami ghairihi maqamahu fi. Padahal bersamaan itu semua mungkin orang lain mengerjakan, orang lain melakukan dan melaksanakannya. Mungkin barakallahu fikum. فَكَيْفَ الظَّنُّ بِفَسَادِ نَفْسِهِ وَهَلَاكِهَا وَشِقَائِهَا إِذَا أَهْمَلَهَا وَنَسِيَهَا. Bagaimana lagi dugaan dan sangkaan kita, ya, anggapan kita terhadap kerusakan diri, kebinasaan diri dan kecelakaan apabila kita melalaikannya dan melupakannya. Washtaghala an masalihiha, menyibukkan diri dari perkara yang itu merupakan kemaslahatan dirinya. Wa attala mura'atiha, dan tidak memberikan kepedulian dan perhatian. Wa taraqal qiyama 'alaiha bima yuslihuha, dan tidak mau berkarya menggunakan melakukan hal-hal yang akan bermaslahat bagi jiwanya sendiri. Maka beliau mengatakan, fama syi'ta min fasadin wa halakin wa khaybatin wa hirmanin. Terus apa? Apa yang Anda maukan dari bentuk kerusakan dan kebinasaan, kerugian dan terjegalnya dari banyak hal? Anda bisa bayangkan, kalau saja dalam urusan dunia dia ihmal, ya, melupakannya, tidak mempedulikannya, acuh tak acuh, demikian akibatnya. Bagaimana kalau melupakan, menganggap remeh dan enteng urusan diri kita? Melupakan diri kita, barakallahu fikum. Silakan Anda, ya, lihat, Anda cari, Anda perhatikan, Anda ketahui kerusakan, kebinasaan, kerugian dan terhalangi dari berbagai macam. Wa hadza huwa alladhi sara amruhu kulluhu furuta. Orang yang seperti inilah yang semua urusannya itu furut, tercabik-cabik, terpecah belah. Fan farata alaihi amruh, maka akan terrusakkan, akan tercabik-cabik, tidak ada dalam satu kondisi urusannya. Wa dha'at masalihuhu, dan akan lenyap kemaslahatan-kemaslahatannya. Wa ahatat bihi asbabul qatu wal khaybati wal halak, akan melingkupinya orang tersebut sebab-sebab kegagalan, sebab-sebab kerugian dan sebab-sebab kebinasaan. Selesai urusan. Barakallahu fikum. Kata beliau kemudian, wala sabila ilal amani min dhalik illa bidawami dhikrillahi ta'ala wallahaj bihi wa alla yazala lisanu ratban bihi. Tidak ada jalan kepada rasa aman, terpelihara dan terjaga dari itu semua kecuali dengan terus menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, meminta, menyebutnya dengan kesungguh-sungguhan, dan terus menerus lisan ini basah dengan zikir kepada Allah. Wa ayyatawalla manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha, dan hendaklah menguasai kehidupannya itu yang dia butuh darinya, yang kehidupan itu tidak pernah tidak butuh darinya, selalu butuh. Wa manzilatu ghadaihi, wa manzilata ghadaihi alladhi idza faqadahu fasada jismuhu wa halak. Yang zikir kepada Allah Azza wa Jalla itu bagaikan makanannya. Yang apabila tidak makan, akan binasa jasmaninya, rusak jasmaninya, dan akan binasa. Ini satu. Dzikir itu bagikan makanan. Wa bimanzilatil ma'inda syiddatil 'atash. Bahwa zikir itu bagikan air di saat kehausan yang sangat. Wa bimanzilatil libas fil harri wal bard. Dan bagikan pakaian di saat musim panas dan musim dingin. Zikir. Demikian permisalannya. Bagikan makanan terhadap jasad dan jasmani. Zikir bagikan air dalam kondisi kehausan yang sangat. Zikir seperti kedudukan pakaian di saat panas dan dingin. Wa manzilatil kan fi syiddati syita was-samum. Dan bagikan penutup, pelindung di saat musim dingin atau musim samum, panas. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini kedudukan doa atau zikir di dalam hidup. Fahakikun bil abdi ayyunazzila dzikrullah minhu bihadzihil manzilati wa a'zam. Dan sepantasnya bagi seorang hamba untuk memposisikan zikir seperti posisi ini dan lebih dari itu. Seperti makanan fungsinya, atau seperti air ketika kehausan, atau seperti pakaian di saat panas dan dingin, atau penutup selimut di saat musim dingin atau musim panas. Ya, pakaian yang melindungi. Atau dia jadikan zikir itu lebih dari itu semua. Fa aina halakur ruhi wal qalbi wa fasaduha min halakil badani wa fasadi. Lalu bagaimana ya perbedaan, fa aina mana kebinasaan ruh dan hati serta rusaknya keduanya dibanding dengan rusaknya atau binasanya badan dan rusaknya badan kita. Mana? Ya. Tidak bisa akan dibandingkan antara dua jenis kerusakan ini. Rusaknya ruh dan hati dan rusaknya badan dan hancurnya badan. Tidak akan pernah sama. Barakallahu fikum. Hadza halakun la budda minhu wa qad ya'qubuhu salahun labud. Benar kata beliau. Kerusakan jasmani mesti akan terjadi. Barakallahu fikum. Ya sakit. Terkadang luka ini itu. Namun diselingi setelah itu adanya ya kesehatan labud. Wa amma halakul qalbi warruh, adapun kebinasaan kehancuran hati dan ruh, fahalakun la yurja ma'uhu salahun wala falah. Kerusakan yang kebinasaan yang tidak ada harapan padanya kebaikan dan keberuntungan, tidak ada. Ya. Ada orang kan masya Allah memperhatikan jasmaninya luar biasa, makan bergizi ya, memang ya dituntut ya, pakaian gonta-ganti sekian, pokoknya sudah roha jasmani diperbuatnya, dilakukannya, diusahakannya, mulai dari tempat tinggal, mulai dari pelengkap-pelengkap perabot rumah tangga, mulai barakallahu fikum dari kehidupan, terus. Ya, itu benar-benar dijaga. Maka penjagaan kita terhadap al-qalb dan ruh lebih dari itu semua. Kenapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, karena bila terjadi sakit pada jasmani, akan dibarengi dan diiringi dengan sehat. Tapi jikalau kerusakan dan sakit hati dan ruh, maka tidak ada harapan ada kebaikan bersamanya dan keberuntungan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha agung. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letak pelajaran yang sangat dalam di kehidupan yang sekarang kita rasakan ini. Informasi, berita-berita tentang kejahatan dan kengerian hidup, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sudah berbicara para pakar-pakar ilmu dalam semua bidang untuk bisa menyelesaikan urusan barakallahu fikum problematika yang sedang menimpa. Namun tidak ada satupun yang menyentuh bahwa akar kerusakan itu adalah kerusakan al-qalb dan ruh. Jarang kita menemukan. Kalau akar dari kerusakan itu adalah kerusakan hati dan ruh, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya betapa getol musuh kita untuk melakukan penjegalan, pengerusakan terhadap asas kebaikan ini, asas kerusakan ini. Sangat-sangat berupaya, sangat besar usahanya untuk melakukan pengerusakan padanya. Karena lawan kita, iblis, tahu kalau tangan ini Buddha sesungguhnya. Kaki ini Buddha, mata Buddha. Maksudnya rakyat. Yang menjadi tuannya itu adalah al-qalb. Sekerat daging, barakallahu fikum. Iblis tahu kalau ini adalah barakallahu fikum asas kerusakan dan asas kebaikan. Kok seseorang itu gampang tangannya untuk kemudian melakukan berbagai ragam dosa dengan tangan. Ya. Demikian juga barakallahu fikum tangan, lisannya, kakinya, matanya, telinganya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena dasar kerusakan itu memang rusak. Sebagaimana seseorang kebaikan muncul dari organ-organ tubuhnya, melakukan amal soleh dengan berangkat ke tempat barakallahu fikum amal itu, dia menulis barakallahu fikum fawaidnya, faidah ya ilmiah, dia jaga rahimani wa rahimakumullah telinganya dari ya nyanyian musikan, musik dari suara-suara yang jelek dan mengandung dosa dan kemaksiatan. Maka gambaran orang seperti ini adalah asas kebaikan pada jasadnya itu baik. Baik, barakallahu fikum. Nah, iblis tahu. Syaitan mengetahui kalau ternyata organ-organ tadi yang kita sebutkan lahiriah ini adalah ra'iyah. Yang siap diperintah, yang siap disuruh apapun dan bagaimanapun. Nah, yang menjadi amirnya, adalah sekerat daging, segumpal darah, itulah al-qalbu. Inilah yang disasar oleh setan untuk merusaknya. Kalau pimpinannya wis rusak, maka akan rusak semua organ-organ tubuhnya. Nah, para pakar-pakar ya, dalam bidangnya masing-masing ketika menjawab problematika yang sedang menimpa umat ini di seluruh dunia, jarang yang menyentuh yang satu ini. Asas kerusakan itu adalah rusaknya sekerat daging, barakallahu fikum. Kenapa kok jarang? Iya, karena yang ngomong saja sedang rusak. Yang ngomong saja kolepnya sedang rusak, bagaimana akan bisa memperbaiki yang lain? Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letaknya ilmu agama. Ilmu tauhid, ilmu al-aqidah yang akan membersihkan dan mensucikan sekerat daging itu, barakallahu fikum. Ternyata setelah kita pelajari dan kaji, amalan-amalan sekerat daging ini besar-besar dan sebagai penentu terhadap amal-amal lahiriah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagai penentu. Wajar kalau barakallahu fikum menjadi pimpinan. Wajar kalau menjadi sasaran pengerusakan oleh musuh kita, rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlus sunnati wal jamaah, dengan usaha-usaha mereka di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung mereka, menjaga, mendidik anaknya, memelihara anaknya, ini sesungguhnya bentuk andil besar yang disodorkan oleh mereka buat negerinya, buat bangsanya, buat rakyat ini, barakallahu fikum, besar. Yang ditawarkan dan disodorkan oleh mereka, kontribusi yang sangat besar yang diberikan ahlus sunnati wal jamaah terhadap perbaikan negeri ini, bahkan upaya besar dalam melindungi kemerdekaan anak bangsa ini. Tapi ingat, ahlus sunnati wal jamaah dilirik dengan mata kebencian. Dilirik dengan mata tudingan-tudingan dan tuduhan-tuduhan. Memang begitulah. Perjalanan orang yang terdepan dalam melakukan perbaikan di tengah umat ini menjadi sasaran segala-galanya. Ya, dari setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Orang kan tidak tahu kalau kontribusi ahlus sunnati wal jamaah itu besar. Barakallahu fikum. Jangan menganggap orang yang mengejar ijazah ini itu, ya, sampai kemudian levelnya dokter atau profesor, mereka telah memberikan andil besar terhadap negeri ini. Dari sisi menjawab problematika yang terjadi. Profesor ini ilmu pengetahuan kimia, ya, pada bidangnya. Profesor matematika, ya pada bidangnya. Berarti semua kita di alam Indonesia ini musuh kita satu. Iblis laknatullah alaihi. Tapi yang menjadikan dia sebagai musuh berapa gelintir saja. Maaf-maaf yang sudah masuk dalam perangkapnya setan terlalu banyak. Dan yang lepas dan terus diincar hanya sedikit dari umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, mereka ini berjuang. Yang sedikit ini berjuang untuk membebaskan anak negeri ini dari cengkeraman musuh besarnya, setan. Tapi usahanya dianggap barakallahu fikum, dilihat dengan mata sebelah, dibalas dengan celaan dan caci makian, tuduhan dan tudingan barakallahu fikum dengan berbagai macam. Memang itulah resiko dalam menjalankan roda kebenaran barakallahu fikum. Itulah dia resiko rahimani wa rahimakumullah. Namun hari-hari akan bercerita. Sebagaimana pejuang-pejuang awal kemerdekaan Indonesia ini adalah orang-orang yang benar-benar konsekuen dalam agama. Memperjuangkan agamanya barakallahu fikum. Sehingga sila pertama yang itu asasnya adalah tauhidullah azza wa jal sebagai bukti. Kalau kemerdekaan itu di atas kalimat la ilaha illallah, di atas tauhid barakallahu fikum, berarti yang menjaga kemerdekaan ini adalah orang-orang yang duduk belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang difahami dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Inilah yang menjaga dan melindungi barakallahu fikum. Iya. Mungkin kita mau orang yang Pancasilais. Mana? Barakallahu fikum. Orang yang dikatakan Pancasilais itu bagaimana? Orang menghafal. Menghafal butiran-butiran Pancasila. Yang dikatakan orang Pancasilais yang menjaga dan melindungi kemerdekaan negeri kita ini. Ya ora. Anak SD wis hafal. Barakallahu fikum. Jadi menjaga yang berat itu adalah menjaga titipan kemerdekaan dari Allah subhanahu wa ta'ala buat anak negeri ini. Melindungi titipan kemerdekaan dari Allah Azza wa Jalla buat anak bangsa ini. Caranya, jangan keluar dari aturan yang telah menganugerahkan kemerdekaan, yaitu aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keluar dari aturan yang telah menganugerahkan kemerdekaan, lah ya akhi, itu kan para pejuang-pejuang, iya. Mereka berjuang, yang menolong dan membantu mereka itu siapa? Allah Azza wa Jal. Berarti nikmat kemerdekaan itu merupakan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Untuk menjaganya, untuk melindunginya, ya jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan melindungi dan menjaga kemerdekaan sebagai titipan dari Allah, kita melanggar syariat-syariat Allah. Berarti ahlu sunnati wal jamaah yang belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah terdepan dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan anak bangsa ini. Dengan kembalinya mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka belajar, mereka amalkan isi kandungannya. kesempatannya buat diri di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, maka ini adalah penjagaan dan perlindungan terhadap anugerah kemerdekaan buat anak negeri kita ini. Ridha yang ridha, menentang yang menentang. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita harus bersabar. Apapun yang mungkin kita peroleh dan dapatkan dalam perjuangan besar ini, dicela ini, dicerca itu, dituding ini, dituding itu, harus kita bersabar. Barakallahu fikum. Kita telah berada dalam usaha besar menjaga diri kita sebagai anak bangsa, dan kita ingin menjaga putra-putri kita sebagai anak negeri kita ini untuk menjaga kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari tangan para penjajah di dunia ini. Yang kita tahu bahwa penjajahan mereka, para Jepang, Inggris, ada pimpinannya. Pimpinan penjajahan itu, penjajah-penjajah itu adalah iblis laknatullah alaih. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan dianggap kecil, rendah kedudukan orang yang belajar agama Allah Azza wa Jalla. Jangan dianggap kecil dan rendah urusan memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid, memperbaiki ibadat, mengerti halal dan haram, mengerti bimbingan-bimbingan dan tuntunan-tuntunan agama. Jangan dianggap kecil dalam perjuangan kemerdekaan negeri kita ini, dalam perlindungan dan melindungi kemerdekaan negeri kita ini. Sekali lagi yang harus kita ketahui, kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, sebab perjuangan para pendahulu kita. Tapi ingat, yang menganugerahkan adalah Allah. Melindungi dan menjaganya tentu dengan menjaga aturan-aturan hidup yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti sekarang kita tahu bahwa intisari kerusakan sesungguhnya anak negeri ini, anak bangsa ini, di saat rusaknya kalbu mereka, pimpinan jasad-jasad mereka, yaitu hati. Bagaimana memberikan obat? Ingat, Allah telah mengutus para nabi dan rasul sebagai dokter terhadap penyakit-penyakit itu. Allah Azza wa Jalla telah mengutus para dokter-dokternya untuk kemudian para rasulnya melakukan perbaikan lahiriah dan batiniah. Lalu kemudian estafet usaha itu dilangsungkan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, keberadaan ustadz-ustadz ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, kepanjangan tangan dari pewaris, dokter-dokter pewaris para nabi dan rasul. Kepanjangan tangan mereka, barakallahu fikum. Maka tentunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat dia memberikan obat yang tepat, inilah dokternya. Tapi kalau dia memberikan ternyata salah dan keliru, berarti ini bukan dokter ini. Ya mungkin salah. Oh iya. Jadi dia harus mencari lagi obat yang tepat untuk saudara-saudaranya yang sedang mengalami sakit. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi, kalau sudah al-qalb dan ruh itu rusak, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada di belakangnya salah wa falah. Kalau sudah binasa, hancur dan rusak, illa man rahimah rabbuh, kecuali tentunya yang mendapatkan taburan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun fi fawaidil dzikri wa idamatihi illa hadhil faidati wahdaha. Kalau tidak ada dari faedah-faedah zikir dan terus-menerusnya berzikir kecuali faedah ini semata, lakafabiya, cukup. Faman nasiyallaha ta'ala ansahu nafsahu fid dunya. Barang siapa yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya di dunia. Wa nasiyahu fil azab yaumal qiyamah. Dan Allah akan menjadikan Allah lupa terhadapnya kelak dalam azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita baca barakallahu fikum firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tutup. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya kelak pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia mengatakan, rabbi, kenapa engkau bangkitkan diriku dalam kondisi buta? Waqad kuntu basira, sementara saya dulu di dunia itu melihat. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah engkau telah datang ayat-ayat kami, anda melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian juga pada hari ini anda terlupakan. Ai tunsa fil azab kama nasita ayati. Dilupakan engkau di dalam azab sebagaimana engkau telah melupakan ayat-ayatku. Falam tadhkurha walam ta'mal biha. Anda tidak mau berzikir dengannya, tidak mau mengkajinya, tidak mau mengamalkannya, walam ta'mal biha, dan tidak mengamalkannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.